Oke, kita akhiri dengan satu lagu Aku Bukan Bonekamu bersama All the Artists of Romansa. Yes. Sakit sekali dengan cintamu kini. Dianaria. Mengucapkan terima kasih masyarakat Demak dan sekitarnya yang sudah beberapa hari, kurang lebih satu bulan, bersama-sama Dianaria. Terima kasih sekali lagi suara-suara semuanya. Saya Rudy Pray bersama Romansa dan Dianaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. See you, bye-bye.